Gak boleh keluyuran kemana-mana kalau enggak begitu-begitu perlu banget. Jadi utamakan kesehatan buat kalian semuanya ya. Yuk, lagu selanjutnya bersama dengan saudara-saudara saya yang di belakang. Ada Bunga Tarzan. Monggo. Aku bilang tarik sih, sama bilang semongko, ini ya. Oke? Oke? Oh, asal. Tarik sih. Semongko. Gini tinggal aku sendiri. Hanya berteman dengan sepi. Menanti dirimu kembali. Akan ku coba untuk menang. Semongkone iku maneh. Semongkone kae dimes. Semongkone kok pucet ngono. Kur dimes rat. Ayo turun dimes. Sik sitoke iki, siji loro telu. Aku pengen ngerti sing iki lho. Ini loh gimana suaranya ya? Coba saya mau tanya jenengan dengan siapa namanya? Yazid. Apa? Yazid. Yazid, iso ngomong semongko, ngono Pak. Oh. Aja tutupi sik. Ngomong ya. Semongko coba. Semongko. Mas masuk. Masuk. Sampean kudu mimpin jel-jel. Oh, si Malif menang coba ya. Siji, loro, telu. Oh, si Malif menang. Yeah. Engko. Ngoh, kesusu semongkone. Ya wis nang ngono, aku ngomong tarik sih sama sing semongko sing bauan to ya. Oke, wong kene pisan iki. Iki koyo semongko pisan iki maksudku ya. Ayo, sedine semongkone ning dhuwur, sedine semongkone ning ngisor. Ayo. Tarik sih. Semongko. Kini tinggal aku.